Bareng Monada. Ini satu lagu yang Anda minta semuanya. Ini lagu wajibku lah yang gini ya. Hey! Anggara! Woo! Santri kumat. Monada. Ibu siap jingkra-jingkra ya, Bu? Semuanya kita lompat bareng-bareng. Put your hands up, everybody.